Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syedaralun, berita siang edisi hari ini, Jumat 3 Juni 2016, dibacakan oleh saya, Fea Artega, dan rekan saya, Tiara Anwar. Muhammad Ali dirawat di rumah sakit. Walhi cemaskan ancaman reklamasi. THR PNS cair 2 minggu sebelum Lebaran. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Syedaralun, legenda tinju Muhammad Ali dirawat di rumah sakit karena masalah pernapasan. Juru bicara mantan juara dunia kelas berat itu mengkonfirmasi. Ali dirawat oleh para dokter sebagai tindakan pencegahan dan kini keadaannya digambarkan lumayan. Diyakini ia akan menjalani rawat inap selama beberapa hari. BBC Indonesia melansir. Ali didiagnosis dengan penyakit Parkinson pada tahun 1984 setelah ia berhenti dari dunia tinju. Juara dunia 3 kali itu terakhir masuk rumah sakit pada Januari 2015, menyusul infeksi saluran kemih yang berat. Juru bicara keluarga, Bob Gunnell, mengukuhkan kondisi Ali kepada Associated Press, tetapi tidak mengungkapkan rumah sakit mana yang merawatnya atau kapan ia dilarikan ke rumah sakit itu. Syedaralun, LSM Lingkungan Walhi mencemaskan meluasnya ancaman terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil lewat proyek reklamasi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. BBC Indonesia melansir. Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, dalam acara pemaparan peta konflik lingkungan hidup sumber daya alam dan tantangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia mengatakan bahwa pemerintah punya tendensi cara berpikir fatalis dengan melakukan reklamasi. Reklamasi dianggap bisa meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah-wilayah pesisir yang sudah rusak. Bukannya justru direhabilitasi, tapi justru pemerintah menerapkan proyek-proyek yang makin merusak dan mengeksploitasi wilayah tersebut. Reklamasi sebagai ancaman terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi satu dari sekian tren masalah lingkungan yang menjadi sorotan Walhi sepanjang setahun terakhir. Syedaralun, Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro selaku Bendahara Negara menjanjikan pencairan gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara akan dilakukan secara terpisah. Hal itu disampaikan Bambang usai menghadiri rapat dengan Badan Anggaran DPR di gedung DPR kemarin. CNN Indonesia melansir. Menurut Bambang, pencairan secara terpisah itu wajar terjadi. Pasalnya, peruntukan pencairan kedua gaji bonus itu berbeda. Gaji ke-14 merupakan tunjangan hari raya akan cair lebih dulu mengingat perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah kemungkinan akan jatuh pada 6 hingga 7 Juli mendatang. Bambang mengaku sudah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi terkait keputusan itu. Sebelumnya Menteri Yudi berharap pencairan gaji ke-13 dan ke-14 dilakukan secara bersamaan. Syedaralun, Wakil Presiden Yusuf Kala bertanya kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Abdul Razak perihal vonis mati yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Penang kepada Rita Krisdianti. Rita merupakan tenaga kerja Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur yang dinyatakan bersalah pada kasus peredaran narkotik. CNN Indonesia melansir. Pertanyaan tersebut dilontarkan Kala di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu lalu. Kemarin, pada forum serupa, Kala bertemu dengan Sekretaris Jenderal Amnesty International, Salil Shetty. Ketika itu, Kala meminta Salil memahami keputusan pemerintah Indonesia untuk menerapkan serta melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkotika. Selama hukum positif masih mengatur pidana mati, Indonesia akan mematuhi dan menerapkan pemidanaan tersebut. Seperti diberitakan, Rita divonis mati oleh Pengadilan Tinggi Penang atas kasus narkotik. Juli 2013, Rita ditangkap di Bandara Malaysia karena kedapatan membawa sabu seberat 4 kg. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudaralon Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas Gorontalo berkapasitas 4 x 25 MW hari ini. PLTG Gorontalo berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Maleo, Provinsi Gorontalo. PLTG itu merupakan bagian dari target pembangunan tenaga listrik 35.000 MW. Antaranews.com melansir. Tiba di lokasi peresmian, Presiden Jokowi dan rombongan akan mendapat penjelasan market dari Direktur Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN Mahnisen Masri. Direncanakan hadir pula dalam kesempatan itu Direktur Jenderal Kelistrikan dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian SDM. Dirut PLN Sofian Basir dalam keterangan tertulis menjelaskan, peresmian dimulainya pembangunan proyek PLTG itu sudah dilakukan pada 10 September 2015 dan dapat diselesaikan kurang dari 6 bulan. Dengan beroperasinya PLTG Gorontalo akan membantu dalam memenuhi permintaan pelanggan baru hingga 35.000 pelanggan di seluruh Provinsi Gorontalo. Sudaralon, lebih dari 300 siswa di sebuah sekolah menengah di Burundi diskors karena mencoret foto Presiden Pierre Nkurunziza. Para siswa tersebut yang berasal dari sekolah Ruziba sebelah selatan ibu kota Bujumbura dipulangkan sepekan lalu setelah staf menemukan mereka mencoreng foto Presiden dalam sebuah buku pelajaran. Antaranews.com melansir. Mereka menemukan foto tercoreng dalam buku pelajaran ilmu kemanusiaan. Pihak administrasi memulangkan masing-masing siswa kelas 8 itu. Orang tua siswa mengatakan pihak administrasi sekolah memberitahu para siswa tersebut yang berusia antara 14 sampai 16 tahun bahwa mereka tidak boleh sekolah sampai mereka menyerahkan nama orang-orang yang melakukan pencorengan itu. Staf sekolah menemukan foto yang sudah dirusak tersebut sepekan lalu di sekitar 40 buku pelajaran. Di beberapa foto, bagian mata sang presiden dicongkel sementara cercaan terhadapnya ditulis di atas beberapa foto lainnya. Sudaralon, KPK kembali memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi untuk ketiga kali dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian hadiah terkait pengajuan permohonan peninjauan kembali di PN Jakarta Pusat. Antaranews.com melansir. Penyidik menduga pemberian uang yang berkaitan dengan pengurus perkara yang dilakukan DAS tidak hanya sekali dan tidak hanya kepada satu orang. Itu salah satu yang ingin dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Saat ini Nur Hadi sedang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ia sudah diperiksa pada 24 dan 30 Mei 2016. Selain soal pemberian uang, KPK juga mengonfirmasi sejumlah uang dan dokumen yang ditemukan KPK pada penggeledahan 21 April 2016 di rumah Nur Hadi. KPK juga sudah memeriksa istri Nur Hadi yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA Tinjuraida, dan dua pegawai rumah Nur Hadi, yaitu Kasirun alias Jenggot dan Sairi alias Zahir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 3 Juni 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali setiap pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami di @serambifm. Syedaralun, wassalam.